Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina at-ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal mudhakara wat tadhkir wal hatha ala tamassuki fi kitabillah wa sunna rasulillah wa da'a ila al huda wa dalala ala al khair ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ma tawfiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Abainal afadil wal asatidati syurafa wa syuhil ahibba rahimakumullah. Segenap para orang tua, para guru, para sesepuh, para alim ulama, para asatidz, terlebih khusus para habaib kita, anak cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang tua kita Al Habib Husin Al Attas, terlebih khusus kepada guru kita yang malam ini alhamdulillah majlis kita telah kedatangan guru kita Habiban Al Mahbub Da'i Allah Al Habib Muhammad Baqir bin Alawi bin Yahya. Kita doakan habaib kita semuanya panjang umur, sehat wal afiah. Juga kepada para guru asatidz lainnya, kita doakan para guru-guru, para orang tua semuanya panjang umur, sehat wal afiah. Antum semua yang hadir, hadirat juga yang hadir, para pendengar live streaming dimanapun berada, semuanya mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah. Alhamdulillah, setelah kita bersyukur kehadirat Allah, bersalawat salam khusus untuk junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Lalu kemudian kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Shalihin yang bertepatan malam ini pada bab yang ke-54, berbicara tentang keutamaan menangis karena takut kepada Allah dan rindu kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi fid dharaini amin. Radiyallahu ankum anna wa 'anil muslimin ajma'in. Babu fadlul bukai min khasyiatillahi ta'ala wa syauqan ilaihi. Qala Allahu ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yakhiruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Wa qala ta'ala, afa min hadzal haditsi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت عليه سورة النساء hatta jitu ila hadhil ayah. Fakaifa idha jina min kulli ummatin bi syahidin wa jina bika ala haulai syahida. Qala hasbukal an faltafattu ilaihi fa idza 'ainahu tadrifan, muttafaqun 'alaihi al-Bukhari wa Muslim. Wa 'an Anas radhiyallahu anhu qala khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma sami'tu mithlaha qattu, faqala law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wala bakaitum katsira. Qala faqatta ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wujuhahum walahum khaninun, muttafaqun alaihi al-Bukhari wa Muslim. Wa sabaqa bayanu fi babil khauf. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu la yalijul nara rajulun baka min khasyatillahi hatta ya'udal labanu fid dara wa la yajtami'u gubarun fi sabilillahi wa dukhanu jahannam. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Berkatalah muallif dalam kitabnya, semoga Allah merahmatinya dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Babu fadlul buka'i min khasyatillahi ta'ala, bab tentang keutamaan menangis min khasyatillahi ta'ala, karena takut kepada Allah ta'ala, wa syauqan ilaihi, dan rindu kepadanya. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yakhiruna lil adhqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Allah Ta'ala berfirman, wa yakhiruna, dan mereka orang-orang yang bersungkur lil adhqani, di atas wajah-wajah mereka, wa yaziduhum khusyu'a, dan hati mereka senantiasa bertambah kekhusyuan. Ini karakter orang-orang yang beriman yang Allah sebut dalam Al-Quran, senantiasa sujud, tersungkur, dagu mereka ada di atas sejadah-sejadahnya, wajah mereka tersungkur, air mata mereka menetes tetesan demi tetesan, dan kehusuan mereka semakin bertambah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, afa min hadal hadithi ta'jabun, apakah kalian karena atas pemberitaan yang di atas tersebut tentang hari kiamat ta'jabun, kalian menjadi bingung, wa tadhakuna wala tabkun, dan kalian tertawa, wala tabkun, dan tidak menangis. Ini ayat yang berlawanan. Kalau tadi sifat orang-orang yang beriman selalu nangis, selalu sujud, sifat orang-orang yang jauh daripada keimanan tidak pernah beribadah, lalu setelah sampai di hari kiamat mereka bingung akan amalnya, heran, wadadhakuna walatabkun, sementara waktu di dunia kerjaannya hanya senang-senang, tertawa, tidak pernah menangis kepada Allah subhanahu wa ta'ala. An Ibn Mas'udin radhiyallahu anhu, kita masuk ke dalam hadis dari Imam Abdullah bin Mas'ud, gala beliau berkata, gala lin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, nabi pernah berkata kepada saya, igra' alayal Qur'an, wahai Ibnu Mas'ud, coba kamu baca Qur'an, saya mau dengar. Iqra' alayal Qur'ana, bacakanlah untukku Al-Qur'an. Qultu ya Rasulullah, Imam Abdullah bin Mas'ud bingung, wahai Rasulullah, agra'u alaika, orang semacam saya baca Al-Quran di depan antum, wa alaika unzil, sementara Al-Quran itu turunnya kepada antum wahai Rasulullah. Artinya keadaan yang di luar kebiasaan, biasa Rasul baca Quran menyampaikan wahyu ilahi, sahabat pada dengar begitu. Ini pada suatu hari Abdullah bin Mas'ud disuruh sama Rasulullah, kamu wahai Abdullah bin Mas'ud, bacalah Al-Quran, saya mau mendengar. Qala inni uhibbu an asma'ahu min ghairi, kata Nabi, saya senang kalau ada orang lain yang baca Al-Quran selain saya. Artinya saya senang mendengar orang lain baca Quran. Ya, ketika kita mendengar orang lain baca Quran, ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya. Ya. Apa dikatakan? Wa idza qara'tal Quran fastaim minal syaitonir rajim. Apa di ayat Al-Quran sebut? Wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau ada orang baca Quran, ansitu dengerin. La'allakum turhamun. Niscaya kalian akan mendapatkan rahmat kasih sayang juga dari Allah. Lalu setelah itu kata Rasul, saya lebih suka, maksudnya saya suka orang lain yang baca Quran, saya mendengar. Fagaratu alaihi suratan Nisa. Maka Abdullah bin Mas'ud membacakan kepada Rasul salah satu ayat yang ada di dalam surat An-Nisa, yang mana bacaan tersebut hatta jitu ila hadil ayat. Tibalah bacaan saya sampai pada satu ayat, di mana ayat ini saya baca, yaitu ayat Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Fakaifa, maka bagaimanakah, idza ji'na, jikalau didatangkan kepada kami, min kulli ummatin, dari setiap tiap umat, bisyahidin, didatangkan dengan sesuatu bukti atas amal-amal mereka, wajina bika ala haulai syahida, lalu kami didatangkan, bika ala haulai syahida, kepada mereka sebagai saksi. Maksudnya Rasul menjadi saksi setelah umat manusia nanti di padang mahsyar didatangkan amalnya, yang baik yang buruk. Kalau baik, tempatnya sorga. Amin. Mudah-mudahan kita ada di dalamnya. Kalau enggak baik, maka Allah katakan nih kepada Rasul, wajibna bika ala haulai syahida, dan aku datangkan kepadamu amal-amal mereka, dan kamu sebagai saksi kepada mereka. Ketika sampai pada ayat itu, Rasul bersabda kepada Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, qala hasbuk, cukup, jangan diterusin. Hasbukal an, cukup sampai situ saja sekarang. Faltafattu ilai. Maka ketika saya disuruh berhenti, iltafattu ilai, saya nengok lihat Rasulullah. Fa idza ainahu tadrifan, maka saat itu tiba-tiba saya melihat air mata beliau sudah berlinang membasahi wajahnya. Beliau Rasul menangis. Fa idza ainahu tadrifan, muttafaqun alaih. Sepakat Imam Bukhari, Imam Muslim. Jadi ketika sampai pada ayat itu, Rasul bilang kepada Abdullah bin Mas'ud, cukup, jangan dilanjutin lagi. Rasul enggak kuat. Artinya Rasul ini punya tanggung jawab kepada umatnya. Inna syafa'ati li ahlil kabair min ummati. Syafa'at aku terlebih kuhususkan untuk umatku yang punya dosa-dosa besar. Itu saking sayangnya Rasul kepada umatnya. Jadi bukan perkataan Rasul saja, Allah sendiri sudah menekankan Rasul jadi saksi untuk kita nih. Tinggal bagaimana hubungan kita sama Rasul di dunia ini. Pernahkah kita menghidupkan sunnahnya Rasul? Pernahkah kita memperbanyak bacaan salawat sampai ribuan? Pernahkah kita mengikuti adab-adabnya Rasul? Karena Rasul punya tanggung jawab. Makanya kalau ada muslim-muslimah di dunia benci dengan salawat, bingung nanti di hari kiamat kalau Rasul harus menjadi saksi buat dirinya. Kira-kira kalau ada orang gak doyan solawat, gak doyan maulid, baca riwayat maulidnya Rasul, kira-kira Nabi jadi saksinya mau apa kagak? Ini tugasnya Rasul menjadi saksi. Rasul tetap menjadi saksi. Tapi apakah tidak malu orang yang seperti itu nanti di hari kiamat kepada Rasulullah? Ya, Rasul dengar ayat sedikit nangis. Karena hati manusia yang paling bersih di dunia ini, yang paling jernih, yang paling lembut, yang paling indah, yang paling sempurna, yang paling halus, hatinya Rasulullah. Jadi dengar ayat sedikit, Rasul nangis. Saudara, di dalam Riyadhus Shalihin, nangis aja ada babnya. Betul. Nangis ada babnya. Kenapa? Karena nangis ini memiliki kedudukan sangat luar biasa di hadapan Allah. Yang punya karakter sifat mudah untuk menangis karena takut sama Allah hanya orang-orang pilihan. Dari kaum anbiya mursalin, kaum awliya salihin, ini hati mereka lembut. Jadi bagi mereka nangis gampang. Satu tetes saudara bisa menghancurkan dosa yang seperti gunung. Oleh karenanya air mata, tangisan, peratapan, takut sama Allah ada babnya. Apalagi orang yang paling lembut saja mudah menangis. Tersentuh sedikit nangis, berdoa menangis. Kata Sayyidatna Aisyah, saya lihat Rasul kalau malam sholat baca Fatihah sambil nangis, ruku sambil nangis sampai membasahi jenggotnya, sujud sambil menangis. Ini baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Di dalam riwayat yang sahih Imam Bukhari Imam Muslim, Rasul pernah bersabda, inni akhsyakum lillah wa adgakum ilaih. Saya ini orang yang paling takut kepada Allah dan paling takwa sama Allah. Jadi kalau kita pengen cari orang yang paling takwa siapa? Rasulullah. Yang paling takut sama Allah? Rasulullah. Tiba-tiba ada sahabat baca Al-Quran, in tu'adzibhum fa'innahum ibaduk. Dalam riwayat yang lain, Rasul lagi baca Al-Quran, ketemu itu ayat, in tu'adzibhum fa'innahum ibaduk, wa in taghfir lahum fa'innakal azizur hakim. Artinya, jikalau mana ya Allah in tu'adzibhum, engkau siksa mereka, hamba-hambamu, mereka juga adalah produk ciptaanmu ya Allah. Dan jikalau mana engkau menghampuni dosa-dosa mereka, sesungguhnya engkau maha mulia dan maha bijak. Maka Rasul menangis, berhenti baca Al-Quran, sampai pagi berdoa, Allahumma ummati, ummati, ummati, ummati, ya Allah, umatku, umatku. Nangis sampai pagi. Baca satu ayat Al-Quran, ketemu ayat yang bersentuhan dan berhubungan tentang keadaan kita nih umatnya, berdoa nangis sampai pagi, itu Rasulullah. Jadi nangis ini saudara memiliki kedudukan yang sangat luar biasa, agung dan mulia. Kembali kita ke hadis, ini menjadi suatu dalil bahwa boleh bagi guru menyuruh muridnya ngaji, sebagaimana Rasul memerintahkan Abdullah bin Mas'ud untuk mengaji. Dan bisa menjadi dalil juga, boleh memberhentikan orang baca Al-Quran, orang yang dia suruh untuk membaca lalu dia berhentikan karena sesuatu tujuan. Contohnya yang dilakukan sama Rasul kepada Abdullah bin Mas'ud, maksudnya jangan dilanjutkan karena Nabi enggak tahan lagi. Sangat menyentuh hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Dan bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini bagaimana Rasul menghayati Al-Quran. Ya, jadi istilah kata ini enggak ada. Rasul atau sahabatnya baca Quran kayak kita bercanda, enggak ada. Kalau kita biasa baca Quran sambil guyon, sambil ketawa. Ini kalau Rasul dan sahabatnya baca Quran sambil nangis. Sehingga menjadi dalil daripada hadis ini, bukti yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam. Hadis yang kedua. Hadis yang ke-448 wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Anas bin Malik. Qala, Rasul bersabda, khotaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan. Rasul pernah berkhutbah. Khutbatan, suatu khutbah, masami'tu mithlaha qattu. Kata Anas bin Malik, saya belum pernah dengar ceramahnya Nabi yang kayak gini nih. Saya pernah dengar Nabi ceramah sering, tapi yang model begini nih baru sekali. Apa itu? Yaitu ungkapan hadis Rasul, beliau bersabda, faqala lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Yaitu Rasul bersabda, andai saja seandainya kalian ini mengetahui ma'alam apa yang saya ketahui, la dhahiktum, sungguh pasti kalian ya akan sedikit menangis, sedikit tertawa, wala bakaitum katsira, dan pasti kalian lebih banyak menangis. Qala, kata Anas bin Malik, dia berkata, faghatta, saat itu setelah Nabi mengucapkan kalimat itu, sahabat semuanya menutupi wajah mereka. Faghatta ashabu Rasulullah SAW wujuhahum, mereka tutupi semua wajah-wajah mereka. Walahum khaninun, maka mereka saat itu langsung menangis terdesak-desak di dalam tangisannya. Itu khanin, kalau bahasa kita ngegerung. Jadi kata Nabi, andai kata kalian tahu apa yang saya tahu, kalian lebih banyak nangis dan sedikit tertawa. Karena kita banyak gak tahu, akhirnya kita banyak tertawa. Tapi sahabat dengar kalimat itu, langsung pada nutupin muka. Terdengar suara khanin, jeritan tangisan-tangisan daripada sahabat-sahabatnya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, muttafaqun alaihi, Bukhari Muslim, sepakat Imam Bukhari, Imam Muslim. Ya subhanallah, ini sahabat Rasul ya, dengar ucapan sedikit dari Rasul, hati mereka tersentuh karena hati mereka bersih ya, merasa salah sedikit taubat, merasa ada melakukan salah dikit istighfar jumlahnya ribuan, bertekad kuat gak ngulangin kepada perbuatan yang dilarang sama Allah. Itu sahabat. Makanya kalau kita pengen tahu kenapa Beb, kok saya gak bisa nangis, gak bisa saya berdoa nangis, baca Quran nangis, itu dijawab sama ulama sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, kalla bal rana ala kulubihim ma kanu yaksibun, ya kalla bal rana ala kulubihim ma kanu yaksibun, sekali-kali tidak. Ini yang menutupi dalam hati manusia ini ada ron. Ron itu kalau tinta itu sudah tumplek di dalam hati manusia sehingga menjadi hitam legam. Bima kanu yaksibun, gara-gara ulah kita. Gara-gara kita gosip, gara-gara kita sombong, gara-gara kita durhaka sama orang tua, gara-gara hasud, setiap satu dosa jadi satu titik. Satu titik hitam nuktotun sauda. Dalam hati kita nih kalau titiknya satu kali, dua kali, lama-kelamaan tertutup hitam semua. Itu namanya ron. Bimakan yaksibun, gara-gara hasil kerjaan yang kita kerjakan tadi di dalam melanggar hukuman Allah. Sehingga saudara, kalau orang punya hati sudah ada ron ini, sulit baginya untuk nangis. Dengar orang baca Quran, gak tersentuh. Kalau orang bersih daripada ron, setiap tuliat alim ayatuna zadathum imana. Jadi kalau orang kalau hatinya bersih, jangan lagi dia baca Quran, dengerin Quran orang lain baca, iman dia bertambah sama Allah. Rasa takutnya bertambah kepada Allah. Kenapa? Jauh daripada ron. Ya, makanya mudah-mudahan kita bisa membersihkan hati kita ini. Ya kadang kita iri. Lihat ada orang angkat tangan sedikit berdoa nangis. Dengan mudahnya dia dengar sejarah Nabi nangis. Dengan mudahnya lihat orang beramal soleh tersentuh hatinya nangis. Didoakan sama orang tuanya dia tahu ini doa keramat tersentuh hatinya nangis. Ada orang yang seumur hidup gak pernah nangis. Kecuali motornya hilang, mobilnya hilang, rumahnya kebakar, nangis. Tapi gak pernah dia menangis karena durhaka sama suaminya, karena durhaka kepada ibunya, durhaka kepada bapaknya, durhaka kepada Allah, gak pernah. Dipancing bagaimana juga gak tersentuh. Kenapa? Dalam hatinya ada ron, gak pernah tobat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara, ada dalam ilmu tasawuf namanya muragabah. Muragabah itu diajarin dalam ilmu tasawuf. Kalau kita belajar ilmu tasawuf dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, ada sifat namanya muraqabah. Muraqabah itu artinya selalu merasakan, selalu dipantau sama Allah. Orang kalau sudah terlatih dengan sifat muraqabah, maka akan muncul sifat khosyah, rasa takut. Sifat khosyah ini, saudara, kalau sudah ada di dalam hati orang mukmin, mudah baginya untuk nangis. Kenapa? Dia takut sama Allah. Tuh. Makanya kita harus latih ini diri dengan sifat muraqabah, sehingga muncul sifat khosyah, sehingga mudah ini mata untuk menangis. Ya. Ini hadis yang kedua yang dibawa oleh Anas bin Malik, Sayyidina Anas bin Malik, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Hadis yang ketiga, hadis ke-449, wa an Abi Hurairah, dari Imam Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, la yalijun nara, tidak masuk neraka, rajulun, seseorang, baka min khosyatillah, yang telah menangis karena takut kepada Allah waktu hidup di dunia. Hatta ya'udal labanu, diumpamakan seperti tidak mungkin dan mustahilnya kembali susu, fiddor'i, ke tempatnya. Itu susu kambing kalau udah keluar, ASI, air susu ibu kita kalau udah keluar, mungkin gak balik? Mungkin gak? Anda pernah susu sapi udah keluar, mungkin gak kita balikin lagi? Demikian kata Rasul, kalau orang di dunia pernah nangis karena takut sama Allah, maka tempatnya surga, gak mungkin dia dimasukkan dalam neraka, sebagaimana susu yang sudah keluar tidak mungkin masuk ke dalam tempatnya lagi. Ini ada targhib dari Rasulullah salawatu rabbi wassalamu alaih. Makanya kita harus bisa tuh melatih diri nangis, sampai kata Nabi, igra'ul Qur'an wabku, bacalah Qur'an dan nangislah. Fa'inlam tabku fatabakau, kalau ente gak bisa nangis, belajarlah menangis. Subhanallah, sampai nangisnya suruh belajar. Ente gak bisa nangis baca Qur'an, ya, karena enggak tahu artinya, ya udah paksain aja nangis-nangisin, baca yang enak sampai nangis sendiri. Ini tujuannya apa? Supaya membuat hati ini, saudara, menjadi lembut. Ya. Kenapa dipaksain nangis? Karena nangis itu ada fadilahnya. Nangis itu ada fadilahnya. Sahabat Rasulullah Abdullah bin Umar pernah berkata, "Wallahi, demi Allah, la an abki hatta tasilu dumu ala wujnati ahabu ilayya min an atasaddaq bi alaf dinar." Demi Allah, saya nangis sampai basah badan saya. Bukan satu tetes, dua tetes. Demi Allah, saya nangis sampai membasahi tubuh saya, itu lebih saya sukai daripada sedekah 1000 dinar. Karena keutamaan menangis ini luar biasa. Sampai kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasul pernah bersabda, "Ainani la yamassahan nar." Ada dua mata yang tidak bisa disentuh sama api neraka. Mudah-mudahan mata kita nih. Amin. "Ainani la yamassahan nar." Dua mata yang tidak bakal disentuh sama api. Yang pertama kata Rasul, "Ainun bakat min khasyatillah." Satu mata yang waktu di dunia doyan nangis karena takut sama Allah. Nangisnya bukan untuk perempuan, nangisnya bukan untuk pacarnya, bukan. Dia nangis karena takut sama Allah. Takut kalau meninggalnya suul khotimah, takut kalau gak dapat ampunan Allah. Itu Imam Abu Hurairah waktu mau meninggal dunia, sahabat Rasul datang tuh. Ini Imam Abu Hurairah orang istimewa, dekat sama Rasul, hidupnya dihabisin sama Rasulullah. Sekali waktu datang dari rumah ibunya ngeluh, "Ya Rasulullah, ibu ane gak mau masuk Islam." Balik rumah paksa lagi ibunya biar masuk Islam, gak mau ibunya masuk Islam. Akhirnya kembali lagi ke Rasul. Ya Rasulullah, kata Imam Abu Hurairah, ibu saya enggak mau masuk Islam. Saya udah paksa enggak mau. Coba ya Rasul, sekarang antum angkat tangan. Saking dekatnya nih sama Rasulullah. Tuh Abu Hurairah. Kita enggak ada apa-apanya nih. Tuh debunya Abu Hurairah, debu sendalnya Abu Hurairah lebih mulia beribu-ribu kali lipat dari wali-wali yang ada di bumi. Tuh debu sendalnya doang tuh. Debu sendalnya Imam Abu Hurairah. Saking dekatnya sama Rasul. Wahai Rasul, tolong doain dong. Biar umi ane dapat hidayah masuk Islam. Baik, wahai Abu Hurairah. Rasul angkat tangan. Rasul berdoa. Mudah-mudahan ya Allah, ibunya Abu Hurairah mendapatkan petunjukmu. Dapat hidayah. Amin. Pulang deh. Balik, buka pintu. Ibunya sambut. Langsung ngucapin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia nangis, Abu Hurairah, lari ke rumah Rasul. Ya Rasulullah, kenapa? Terima kasih banyak. Ibu ane langsung masuk Islam, ngucapin dua kalimat syahadat. Kata Nabi, khair. Kebaikan yang berlimpah. Tuh saking dekatnya Abu Hurairah. Setelah Rasul meninggal, ini Imam Abu Hurairah semakin tua, mau meninggal dunia, didatangi nama sahabat, pada nangis. Kata sahabat, wahai Abu Hurairah, kita aja yang nangis, ente jangan. Ini Abu Hurairah, Imam Abu Hurairah nangis. Apa jawaban Imam Abu Hurairah sambil nangis? Innani lam abki ala dunyakum hadihi. Saya ini nangis bukan gara-gara mau berpisah sama dunia ente nih. Enggak. Innani abki ala tuli safari wa qillati zadi. Saya nangis karena saya bakal meninggal sebentar lagi, perjalanan yang sangat panjang. Bekal saya cuma sedikit. Tuh Abu Hurairah. Wa anni asbahtu ala su'udin wa mahbatin fi jannatin wan nar. Sementara kalau saya meninggal dunia, Allah udah siapin jalan ke sorga atau ke neraka. Wala adri ayyuhuma yu'khadhu bi. Sementara saya enggak tahu bakal dimasukin sorga apa neraka, saya belum tahu. Makanya saya nangis. Itu Imam Abu Hurairah. Ini keadaan seorang sahabat yang dididik oleh Rasulullah. Nangis terus itu Imam Abu Hurairah. Abu Hurairah. Jadi kembali tadi, dua mata yang tidak disiksa, ainun bakat min khasyatillah, yang kedua ainun apa? Batat tahrusu fi sabilillah. Yang kedua ainun mata batat yang tidak tidur. Tahrusu menjaga, begadang di dalam sabilillah. Kalau di medan pertempuran, yang lain tidur dia enggak. Kalau dia di rumah, orang tidur, dia bangun, tahajud, melek, matanya ngantuk-ngantuk, dia tahan nih. Ciri-ciri mata yang nanti di hari kiamat enggak disentuh sama api neraka. Ya. Apalagi sambil zikir, nangis. Wah, itu lebih mulia lagi. Dalam hadis, riwayat Imam Muslim, kalau saya tidak salah, man dakar Allah, barang siapa zikir, zikirnya apa aja, apalagi dia sebut ya Allahu ya Allah terus nangis, man dakar Allah fafadat aynahu, lalu berlinang air matanya, min khasyatillahi, karena takut sama Allah, hatta tusiba al arda min dumu'ihi, sampai air matanya itu jatuh ke bumi. La yu'adzib yaumal qiyamah, itu orang tidak akan disiksa sama Allah di hari kiamat. Dalam hadis lain yang hampir mirip, man min mu'minin yakhruju min ainaihi ad-dumu'u, tidak dari orang mukmin manapun keluar air mata dari dua kelopak matanya itu, min khasyatillahi, karena takut sama Allah subhanahu wa ta'ala, hatta tasilad dumu'u fi harri wajhi, sampai berlinang di wajahnya itu air mata, la yadkhulahan nar, maka wajah itu tidak akan disentuh dan tidak akan dimasukkan dalam nerakanya Allah. Ya, makanya sahabat kalau nangis tuh dibiarin sambil diusap mukanya, karena wajah yang kena air mata ini tidak akan disentuh sama api neraka. Kembali kita ke dalam fadilah tentang menangis. Hadis yang ketiga sudah disebutkan tadi, hatta ya'udal labanu fid dhara, sebagaimana susu yang telah keluar tidak akan kembali ke tempatnya, wala yajtami'u ghubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam, dan tidak akan campur ya debu ya fi sabilillah di jalan Allah, wa dukhanu jahannam, dan asap api neraka. Ya, artinya orang yang hidup di dunia berjuang, kotor tubuhnya kena debu ketika berjuang di jalan Allah, tidak akan disentuh sama api neraka, ya. Sebagaimana dia tidak akan mencium terkena atau terkena asapnya api neraka jahannam. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jadi seperti itu, satu hadis lagi. Wa anhu, dari Imam Abu Hurairah qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun, ada 7 karakter manusia, yudhilluhumullahu, nanti di hari kiamat dia dinaungi oleh Allah, fi dhillihi, berada dalam naungan Allah, yauma la dhilla, hari di mana tidak ada naungan, illa dhillu, kecuali naungannya. 7 karakter manusia ini tempatnya VIP. Orang kepanasan dia enggak. Orang berendam dengan keringatnya dia enggak. Orang tenggelam dengan keringatnya karena begitu dekatnya itu matahari sampai sejengkal. Ini mereka yang 7 orang tidak. Makanya kita sebut kelasnya kelas VIP. Ya. Antum paham dah kelas VIP. Kalau kereta tuh ada ekonomi, ada bisnis, ada eksekutif. Ya, kalau ekonomi ya siap-siap lapar. Ya. Kalau mau makan paling keluar nasi goreng 25.000. Ya. Kalau kelas bisnis enakan dikit dah. Kalau kelas VIP jangan ditanya. Tuh kalau pesawat, saudara, kelas VIP ente baru duduk dikasih anduk. Sampai kita bingung ngapain gua dikasih anduk. Anduknya basah biar lap supaya tangan kita steril, katanya begitu. Kursinya juga lain. Bisa dipakai tidur. Namanya juga kelas VIP. Makan diurusin, minum diurusin, semuanya udah. Ini di hari kiamat di mahkamah Allah di padang mahsyar ada orang yang kelasnya seperti kelas VIP. 1, imamun adilun, imam yang adil. Kita enggak tahu deh di negeri ini ya pemimpinnya adil apa kagak, antum yang tahu deh jawabannya. Yang kedua, syabun, pemuda, nasya'a fi ibadatillahi ta'ala. Itu pemuda tumbuhnya bukan di jalanan. Hidupnya bukan di geng motor, bukan. Ini anak muda ngabisin waktunya bukan di bangku sekolah aja, bukan. Tapi apa? Di dalam ibadah sama Allah. Habis waktunya, malam ini ngaji, besok ngaji, lusa ngaji. Ya. Ini anak muda dari umur sekian tumbuh di jalan Allah. Dari kecil pesantren, muda dikit dia dakwah, lebih tua lagi lebih bagus lagi ibadahnya, tumbuh di jalan Allah. Ini anak muda seperti ini nanti di hari kiamat dia dalam naungan Allah. Ya. Ada tuh anak muda yang begitu, saudara. Saya nemuin. Rumahnya jauh di Bekasi. Tiap malam hadir majelis. Pindah-pindah dia pergi. Sampai ke sini hadir, rumahnya balik di Bekasi. tiap malam ngaji. Ini orang masuk karakter ya, nasya'a fi ibadatillah. Syabun, pemuda yang tumbuh di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, rajulun warajuhun qalbuhu muallakun bil fil masajid. Seseorang yang hatinya selalu bergantung dengan masjid. Ya, maksudnya menghidupkan masjid. Zuhur di masjid, asar hatinya pengen ketarik lagi ke masjid, maghrib ke masjid, isya ke masjid, begitu tuh. Ya. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Orang yang memakmurkan rumah Allah adalah orang yang beriman kepada Allah. Yang keempat, warajulani, dan dua orang laki-laki, tahabba fillah, yang dia saling mendoakan, cinta dan saling mendoakan karena Allah, ijtama'a alaih, dia kumpul, duduk untuk Allah. Teman ngaji, teman ibadah, teman zikir, teman bareng solawatan, watafarraga alaih, dan berpisah karena Allah. Yang kelima, warajulun, seseorang laki-laki, da'atu, diajak oleh imro'atun, awewe. Tahu awewe? Awewe ya, wadon. Nah, wadon itu bahasa internasionalnya tuh. Laki-laki ya diajak oleh perempuan ya, zatu mansibin. Ini perempuan kelas. Memiliki kedudukan, wajah malin, cantik. Faqala, lalu dia jawab, inni akhafullah, jangan panggilannya deh. Ane takut sama Allah. Coba, ada enggak yang begitu? Angkat tangannya. Ane mau minta doa sama dia. Ini yang begini doanya tembus nih. Masalahnya aww-nya cantik. Jamalin, datang mansibin, memiliki kedudukan, perempuannya kaya dah, cantik, manggil ente, nengok gak? Nengok, ada Habibnya. Ya gak? Jadi di sini laki-laki yang punya karakter, memiliki kekuatan iman yang menguasai dirinya, maaf, anda takut sama Allah. Ini orang tempatnya VIP nanti. Yang keenam, warajulun tasaddaqa bisadaqatin, seseorang yang bersedekah, dia keluarkan sedekahnya, fa'akhfaha, lalu dia sembunyikan, hatta, sehingga mana, la ta'lama shimaluhu, tangan kirinya, ma tunfiqu yaminuhu, apa yang telah dikeluarkan oleh tangan kanannya. Ya, ini suatu ibarah, tangan kanan sedekah, kiri gak tahu. Kalau kita kan beda, sedekah 10.000, satu masjid tahu, suruh baca Fatihah, alhamdulillah, nama arwahnya satu lembar penuh. Ya enggak apa-apa, cuman beda dengan orang yang sedekah sirron. Ya, sembunyi-sembunyi. Seperti umpamanya tuh tangan kanan keluar, ngeluarin, tangan kiri enggak tahu. Ya. Yang ketujuh terakhir, warajulun dzakarallaha, dia berzikir. Ya, berzikir kepada Allah. Dia panggil-panggil Allah. Baik dia sendiri atau rame-rame. Baik pelan-pelan atau teriak. Ya, baik di masjid atau di kamarnya. Khalian, apalagi dalam keadaan kosong, sendirian dia. Fa fadat ainah, lalu berlinang dua air matanya. Dia menangis, ya, ketika berzikir kepada Allah. Ini saya umumin nih, kalau antum bisa meneteskan air mata ketika di tengah malam lagi sendirian, antum sebut-sebut nama Allah lagi berdoa, nangis, ana nitip deh. Ya, nitip nama ana biar didoain. Kenapa? Orang yang menangis seperti itu tuh dipastikan orang yang ikhlas karena Allah. Enggak ada orang sanjung dia, enggak ada orang puji dia. Dia menangis. Ini karakter-karakter orang-orang yang tumbuh di dalam madrasah Muhammad Rasulullah. Orang yang tumbuh di dalam madrasah Rasulullah begitu tuh. Sayyidina Abu Bakar dalam sejarah dikenal sebagai Al-Bakka, orang yang doyan nangis. Itu Sayyidina Abu Bakar. Kerjaannya nangis, bukan cengeng. Ini sahabat enggak ada yang cengeng, saudara. Karena tahu lari dari pertempuran dosa besar. Jadi semua itu kayak pendekar. Jadi mereka ini nangisnya apa? Fursanu naharihi buka ulailatihi. Kalau siang jadi pendekar di atas kudanya, enggak bergeming. Sayyidina Ali bin Abi Thalib kalau perang satu kali satu pedang beliau nih bisa menebas 300 kepala orang. Tuh Sayyidina Ali. Tapi kalau malam buka ukhalwatihi walailatihi. Kalau malam kayak bayi cengeng, kerjanya nangis sama Allah. Tuh sahabat. Tuh Sayyidina Abu Bakar begitu. Sayyidina Umar, Masya Allah. Kalau orang lihat mukanya Sayyidina Umar, tahu ini orang tukang nangis. Kenapa? Di sini ini ada garis. Ada garis dua hitam. Kenapa? Karena saking banyaknya itu, saking seringnya air mata menetesi ya wajahnya Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa'alaikum. Sayyidina Utsman, Masya Allah. Lihat kuburan, nangis. Kalau sekarang kan orang kagak, mabok di kuburan. Main judi di kuburan. Ya. Coba ya, lihat tuh kuburan sekarang. Di atas kuburan miara kandang ayam. Bondar mandir di situ ngurusin ayam di atas kuburan. Udah biasa. Sayyidina Utsman lihat kuburan nangis. Ini sahabat Rasulullah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala warda, ya setiap malam ya yasta'nisu bil laili wa dhalamihi. Kalau udah sore nih mau gelap nih, matahari mau tergelincir, mau tenggelam, itu Sayyidina Ali udah seneng tuh. Ketika masuk waktu malam, semakin malam dia semakin gembira, seakan-akan hiburannya itu ada di tengah malam. Yastanisu bilaili wa dhalami yatamalmalu tamalmul salim wa yabki buka al hazin. Tiap malam nangis, berdiri itu dalam salatnya nangis. Kadang sambil megangin jenggotnya dia berkata apa? Ahin ya dunya. Min gad talaqtuki thalatha la raj'ata fiha. Sambil nangis dia pegang jenggotnya, wahai dunia, jangan kau bujuk saya, jangan kau goda saya. Nangis kerjanya. Tuh sahabat-sahabat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam. Artinya orang yang dengan mudahnya dia bisa menangis, ini karakter tanda secara lahiriah hatinya yang lembut. Hatinya yang lembut. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita semua sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang bisa tersentuh ketika membaca Al-Quran, bisa menangis dengan mudahnya karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah jadikan kehidupan kita di dunia ini menjadi jembatan untuk sampai ke dalam sorganya Allah, sampai ke di dalam perjumpaan kepada kekasih Allah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu a'lamu bis-shawab. Rabbi zidni ilma. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah malam ini kita kedatangan guru kita Al-Habib Baqir bin Ali bin Yahya. Kita memohon kepada beliau dan meminta ya agar beliau bisa memberikan apa yang beliau ingin sampaikan yang terbaik untuk kita, dan kita berharap juga agar beliau pada akhirnya memimpin dikir jalalah untuk kita semua. Kepada beliau Al-Faqir persilahkan, alaihi falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah, ajada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Yang kita hormati, kita muliakan guru kita Al-Habib Alwi bin Abdul Rahman Al-Habshi, mata Allah bituli hayatihi syarifah. Semoga Allah berikan beliau panjang umur, sehat afiat, dan juga memberikan kita semua manfaat dari ilmu yang beliau sampaikan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan semua yang berkumpul bersama di malam hari ini, kita semua diberikan panjang umur, diberikan sehat afiat, dimudahkan urusan kita dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Telah kita dengarkan nasihat, kalau saya enggak pantas bicara di sini di hadapan guru kita Al-Habib Alwi, cuma imtithal amr khairu min sulukil adab, memenuhi perintah dari guru kita lebih baik daripada mengamalkan adab yang insya Allah termasuk daripada adab kita kepada guru kita. Karena guru memiliki keutamaan, keagungan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana karenanya lah kita bisa belajar mengetahui ilmu-ilmu yang luas, yang bahkan sampai detik ini belum bisa kita membalasnya. Namun banyak sekali orang yang tidak memuliakan guru, tidak mengutamakan guru. Guru dalam segi apapun dunia, apalagi berbicara tentang akhirat, agung mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai dalam riwayat ucapan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang memiliki guru yaitu Nabi kita Muhammad, rantai pembelajaran ini terus ada dari Rasulullah kepada para sahabat, sahabat mengajarkan para tabi'in, terus-terus sampai detik ini kita belajar rantai keilmuan, sanadnya menyambung sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah bin Abbas sampai mengatakan al-isnad indi minad-din, aman la sanad lah lagala masya'a man sya'a. Sanad itu bagian daripada agama. Kalau orang yang tidak memiliki sanad keilmuan pada guru, maka dia bakal bicara apa yang dia mau, apa yang dia tuju, apa aja terserah, berarti sekehendaknya, bukan karena ilmu. Makanya sanad itu penting. Dalam riwayat Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dalam riwayat Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi yang mengatakan laulal murabbi ma araftu rabbi, kalau bukan karena guruku aku tidak akan mengenal siapa Tuhanku. Jadi kita belum sampai kepada Allah kalau enggak punya guru. Siapa yang menyampaikan kita kepada Allah? Guru. Maka cuma nasihat yang penting malam ini, kun ma'allah. Ada satu ungkapan ulama, kun ma'allah, jadilah kau bersama Allah. Wa in lam takun ma'allah fakun ma'aman ma'allah. Kalau kau belum bersama Allah, jadilah engkau bersama orang yang bersama Allah. Siapa guru-guru kita? Ulama, orang soleh, ahli ibadah, orang-orang yang selalu menangis kepada Allah. Kenapa kita diharuskan bersama mereka orang-orang soleh? Fa innahum yuwasiluka ilallah. Karena mereka orang-orang soleh, ahli ibadah yang dekat dengan Allah, mereka selalu menyampaikan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang kita mohon maaf, doa belum digabul, tapi ngomong sama guru, punya hajat, punya apa, guru kita doa langsung digabul, langsung dia terima oleh Allah, diijabah oleh Allah. Karena guru-guru kita ini derajatnya tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, kemuliaannya agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya mudah-mudahan dengan keberkahan di majlis seperti ini, kita bisa sampai kepada Allah berkat guru-guru kita. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Terakhir ada satu cerita, Imam Abu Yazid Al-Bustami terkenal di zamannya, punya murid, majlisnya besar, muridnya banyak. Suatu hari jalan sama muridnya, nyasar, gak tahu, gak bisa lewat kecuali mesti nyebrang sungai, sungainya lebar, gak ada perahu, gak ada kapal, bingung mau nyebrang, gak ada perahu, gak ada kapal, sedangkan mesti nyebrang di waktu itu. Akhirnya Imam Abu Yazid bilang, yuk kita tawassul minta sama Allah. Saya sebutin ya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kita jalan di atas air. Tapi ngomong sama muridnya, ente jangan bilang ya Allah, ya Allah. Ente belum sampai. Bilangnya ya Aba Yazid, ya Aba Yazid, ya Aba Yazid, suruh nyebutin namanya. Banyak orang kita kadang-kadang iseng. Ente kalau ditilang polisi sebutin namanya 3 kali. Benar enggak? Suka ada orang iseng begitu, ditangkap mah ditangkap aja. Tilang mah ditilang aja. Kecuali nama kita nama presiden baru kagak bakal ditilang. Kecuali ente ponakannya presiden, ya ponakannya menteri atau apa. Suruh nyebutin ya Aba Yazid, ya Aba Yazid. Pertama muridnya iya aja ya, ayo. Jalan. Imam Abu Yazid bilang ya Allah napak di atas airnya. Enggak tenggelam. Muridnya bilang ya Aba Yazid sambil dipegangin, enggak tenggelam juga jalan. Yang Imam Abu Yazid bilang ya Allah, ya Allah, ya Allah. Muridnya bilang ya Aba Yazid. Tapi pertengahan jalan muridnya ragu. Muridnya bilang, kok Ustadz ngomong ya Allah, kok saya disuruh nyebutin nama guru. Mestinya saya juga ngikut dong ya Allah. Benar enggak? Karena muridnya ragu, dia rubah, dia bilang ya Allah, ini murid jatuh tenggelam. Dipegangin sama Abu Yazid. Sama Imam Abu Yazid dipegangin, kata Imam Abu Yazid enggak banyak bilang bicara apapun kecuali cuma bilang, ana sudah sampai kepada Allah, ente belum sampai sama Allah. Ente mesti lewat guru ente dulu. Artinya apa? Terkadang kita belum sampai sama Allah. Doa kita belum diijabah sama Allah, tapi beruntung kita punya guru. Paling enggak guru kita bisa nyampein kita sama Allah. Amin. Guru kita dapat rahmat Allah, paling enggak kita muridnya, beliau kalau udah dicintai sama guru, dapat percikan rahmatnya Allah. Mudah-mudahan dengan keberkahan kita duduk sama guru kita disampaikan sama Allah. Biar insya Allah kita semakin dekat dengan Allah. Insyaallah semakin kita jauh dari dosa-dosa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dengan permintaan beliau, sebenarnya beliau lebih pantas Habib Alwi mimpin zikir sama-sama. Tadi kita belajar tentang bagaimana menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Al-Jauzi bilang, tidak ada yang bisa menghapus dosa-dosa kita kecuali air mata tangisan penyesalan karena Allah. Beberapa dari air mata penyesalan karena Allah itu bisa meredamkan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita sadari bahwa kita kumpul di sini. Masing-masing dari kita punya wadah yang terisi dosa. Dibilangnya najisnya batin dalam wadah-wadah tersebut. Tapi kita kumpulin jadi satu di tempat yang mulia, dalam pengajian yang mulia, dalam perkumpulan yang mulia, dikumpulkan jadi satu, mudah-mudahan enggak dipisahin lagi kecuali hati kita udah disuciin semua sama Allah. Wadah-wadah kita dibersihin sama Allah. Dosa-dosa kita diampunin sama Allah. Mari sama-sama kita ucapkan gulu jami'an ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Panggillah nama Allah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang ketika hamba memanggilnya, berseru kepadanya dengan ucapan ya Allah, Allah menjawabnya dengan mengatakan labbaika abdi, aku penuhi panggilanmu wahai hambaku. Dialah Allah yang maha pemurah, dialah Allah yang maha pengasih, dialah Allah yang memberi rahmat setiap hambanya, dialah Allah yang memberikan kasih sayang, dialah Allah yang menciptakan kita dari sebelumnya tiada. Rasakanlah makna keagungan Allah, resapilah mana kemuliaan Allah. Tidaklah kita berkumpul di tempat yang indah ini melainkan Allah yang mengumpulkan kita semua dengan kudrah dan iradahnya. Tidaklah lisan-lisan kita berucap memanggilnya kecuali Allah menginginkannya. Ya Allah, dengan keinginanmu, dengan kehendakmu, dengan kudratmu, dengan iradahmu, menjadikan kami bisa berseru kepadamu, menjadikan kami bisa memanggil namamu, menjadikan kami bisa berdoa merintih kepadamu. Ya Allah, dalam setiap hati ini memiliki keinginan, dalam setiap hati ini memiliki harapan, namun ya Allah, dosa-dosa menghalangi dikabulkannya keinginan kami. Kaulah yang maha tahu, kami hamba-hambamu yang penuh dosa, kami hamba-hambamu yang penuh kesalahan, kami hamba-hambamu yang penuh kekhilafan. Ya Allah, dengan perkumpulan yang mulia ini ampunilah kami, Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah kesalahan kami, ya Allah. Ampunilah kekhilafan kami, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Wahai yang maha mengetahui, wahai yang maha melihat, melihat kami berbuat dosa, melihat kami berbuat kesalahan, melihat kami berbuat kekhilafan, namun ia selalu menutupinya. Maka ya Allah, tutupilah kesalahan kami di dunia dan di akhirat. Tutupilah keburukan kami di dunia dan akhirat. Ampunilah dosa-dosa kami di dunia dan di akhirat, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Siapa lagi yang akan memberikan perhatiannya untuk kami kalau bukan Engkau, ya Allah? Dalam kesulitan kehidupan kami, dalam susahnya kehidupan kami, dalam penuhnya masalah kami, dalam jauhnya kami dari orang-orang yang indah, dari orang-orang yang soleh, jauhnya kami dari sifat kesolehan, jauhlah kami dari sifat orang-orang yang baik, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang soleh dan orang-orang yang baik. Jangan jadikan kami jauh darimu, jangan jadikan kami jauh darimu, ya Allah. Jangan jadikan kami jauh dari kekasihmu Nabi Muhammad. Jangan keluarkan kami dari barisan Nabi Muhammad. Jangan keluarkan kami dari saf Nabi Muhammad. Jangan keluarkan kami dari jalanmu dan jalan Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Adada khalgih wa rada nafsih wa zanata arshih wa amidada kalimatih. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari sempatkan waktu kita, waktu yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, untuk kita duduk bersama orang-orang soleh, duduk bersama guru kita, mengaji dengan guru kita malam Kamis, setiap Ahad pagi, hari Minggu pagi, sempatkan waktu agar kita terus bisa berusaha untuk sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Guru kita salah, diingetin, dibenerin, diperbaikin. Kita jauh, dideketin. Kita jatuh, dibangkitin. Tapi orang kalau enggak punya guru, enggak ada arah jalannya. Bahkan Imam Ghazali bilang, seperti tadi disampaikan oleh Sayyidina Abu Hurairah, nangis bukan karena dunia, tapi perjalanan panjang. Sungguh perjalanan kita panjang. Apalagi kalau berbicara setelah meninggal dunia, perjalanan panjang. Wah, bekal kita enggak tahu apa yang kita bawa. Dari sekarang aja perjalanan kita panjang, dan enggak ada yang bisa nunjukin jalan kita kecuali guru. Kalau kita enggak punya guru, enggak ada yang bisa nunjukin jalan. Makanya mudah-mudahan Allah jaga guru kita Al-Habib Alwi, diberikan kesehatan, keafiatan, dimudahkan urusannya dunia akhirat, diberikan kekuatan terus untuk bimbing kita ke jalan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu yang bisa saya sampaikan. Tak pantas untuk berbicara. Ajiz dan agum fi midri hadil magam ila imtithal amar wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad asyartu lina'ati man awsafu tuhyil quluba tuhayyijul asjana. Wallahu qad athna alay fama yusawi alqawlu minna aw yakunu thanana. Lakinna hubban fis sarari qad da'a limadihi safwati rabbina wahadana. Wa idhim tadajna bil mawaddati hahuna narfau aidi fagrina warajana lil wahidil ahadil ali ilahina mutawassilina biman ilaihi da'ana muhtari wa habibi wa safihi zainil wujudi bihil ilahu habana ya rabbana ya rabbana ya rabbana bil mustafa aqbalna ajib da'wana antalana ya zuhrana fi hadhihi ad-dunya wa fi ukhrana aslih lana al-ahwala waghfir dhanbana wa la tu'akhidh rabbi in akhtana wasluk bina fi nahji tahal mustafa thabbit ala qadamil habibi hutana أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن راء ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسايا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سامع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن حتمانا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حرقت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا ختم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا تغسل كل حوبة عوراتي وامن الراتي واغفر لوالدينا ربي والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع من يا ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا ضاب كل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب والي وصحبي عيدان طس صحبي والحمد لله في البدء والتناهي فاتح من ذي الشفاء والسلام على الأمر وتعد الأعداء وتعد الرسول خصوصا علي علي علي شيخنا والدي عائشة بنت عبد الحبش وجميع أمرنا أمر المسلمين شفيع من عائشة بن عائشة كامل وجميع الأرواح والدينا والد محمد وأمهات المسلمين أجمعين وصلى الله على النبي وسلم وصلى الله عليه وسلم Allahumma Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya al-ba'al wa-shafa'ah, ya al-ba'al wa-shafa'ah, ya al-ba'al wa-shafa'ah, kul kurbatan jalibikum ya ahlal wilayah, kul hajatan qadhi darka ahlal madinah, darka ahlal madinah, darka ahlal madinah, ya tarimu ahlaha, ya tarimu ahlaha, ya tarimu ahlaha, bihimu bi'alimi ajal bin nasib al-faraji, sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa alihi sallam sallam, alhamdulillah rabbil alamin, kabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.